Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan satu ayat dari surat Al-Baqarah. Kita baca ayat yang ke 117. Qala Allah Ta'ala, wa yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan al-qawa'id, yakni jama' qa'idah. Al-qawa'idah kata semuanya min rahimahullah, yakni asasuh. Ia meninggikan pondasi-pondasi dari Ka'bah. Rabbana, keduanya berkata, atau beliau Ibrahim berkata, Rabbana wa Rabb kami, taqabbal minna. Wa Rabb kami, terimalah dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan al-qabul itu adalah akhdhu syai wa ridha bihi. Qabul itu ini mengambil sesuatu dan ridha dengannya. Berkata sebagaimana sanad rahimahullah Ta'ala, wadkur Ibrahim wa Ismail fi halati rab'ihima al-qawaid. Ingatlah engkau Ibrahim dan Ismail alaihi salam ketika dalam keadaan meninggikan qawaid bin al-bayt al-asas, jadi meninggikan pondasi Ka'bah. Wasmirarihima ala hadal amal azim, dan bagaimana keduanya terus melakukan amal agung ini. Wa kaywakanat haluhuma bila khufar raja. Dan ingat juga bagaimana keadaan keduanya, ya, dalam keadaan takut dan berharap. Hatta innahuma mahadal amal da Allah an yataqabbala minhuma amalahuma. Kesini karena khauf dan raja pada keduanya, keduanya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, da Allah an yataqabbala minhuma, agar Allah menerima dari keduanya amal yang dilakukan keduanya. Innaka antas samiul 'alim, sesungguhnya engkau adalah as-sami yang maha mendengar, al-alim yang maha berilmu, maha mengetahui. Sebab itu rahimahullah Ta'ala menyebutkan beberapa faedah. Di antara faedah ini kata beliau rahimahullah Ta'ala adalah fadlu imaratul Ka'bah. Keutamaan membangun Ka'bah. Dari mana sisi keutamaannya? لأن الله أمر نبيه أن يذكر هذه الحادثة. Yang menunjukkan keutamaan bahwa Ka'bah adalah karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingat kejadian ini. Mengingat bagaimana Ibrahim dan Ismail dan Musa membangun Ka'bah. Sehingga yang kedua juga menunjukkan keutamaan Ibrahim, Ismail dan Musa. Jadi antara keutamaan beliau berdua adalah ia membangun Khawaid Ka'bah. Di antara yang disebutkan sebutan ini rahimahullah ta'ala adalah jawaz al-mu'awanah fi afal khair. Boleh bahu-bahu tolong-menolong, ia membantu seorang dalam berbuat baik. Sebagaimana Ismail alaihissalam membantu ayahnya di dalam bangun Ka'bah, Qawaid Ka'bah. Ridwan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna, menunjukkan ahammiyatul qabul, ya pentingnya al-qabul. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal soleh kita, amal baik kita. Kata Muslimin rahimahullah, wa annal madara fil haqiqa alaih wa laysa 'ala al-amal. Sebetulnya itu rahimahullah, sumber yang hakiki itu ada pada ini. Bagaimana diterima tidaknya amal seseorang. Bukan soal amal, bukan atas amalan, tetapi atas penerimaan. Kenapa Rabbul Rahimahullah Ta'ala? Bahkan min insanin amila amalan kathirah barisalahu min amalil ta'ab. Baru tak faham. Berapa banyak kata Rabbul Rahimahullah seorang beramal baik, amalan banyak, tetapi dia tidak punya nilai, tidak punya bagian kecuali capek aja. Tidak terima oleh Allah. Sehingga fa'antan fa'ahu tidak bermanfaat, amal banyak dia tidak bermanfaat. Karena tidak terima. Sebaliknya, wa'kamin insanin amil amran kalilatan kubirat. Betapa banyak seorang yang beramal sedikit tapi diterima oleh Allah. Panapa Allah biha, maka Allah pun memberikan manfaat kepadanya dengan sebab amalnya sedikit tadi. Tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-madar itu adalah qabul. Sebenarnya rahimahullah taala mengingatkan sebagai contoh satu hadis yang bisa menjadi teguran buat kita semua. Hadis dari Imam Ahmad dan lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi aju wa dhamum wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak seorang puasa, bagian dari puasanya itu hanya semata-mata lapar dan haus. Tidak nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Rusak para puasanya. Ya, sehingga hanya kehausan dan lapar yang dia rasakan. Itu bagian dia. Tidak dapat pahala. Demikian juga rubba qa'imin hadduhu min qiyamis sahar. Dalam satu riwayat, wata'am. Betul banyak seorang yang berdiri saat malam, saat tarawih, tapi bagian dia hanya begadang. Di salatnya hanya begadang, capek, tidak dapat pahala. Sehingga, al-madar bil-haqiqah alaih ala qabul, li salamah. Yang penting bagaimana amal kita diterima. Dan sampai ayat ini kata berahimahallahu ta'ala, ayat ini menunjukkan isbat ismain asma'illah, menetapkan dua nama Allah, nama as-sami' dan nama al-alim. Dan sudah kita sering dapatkan kajian di guru-guru kita bahwasanya nama Allah itu mengandung sifat. Semua nama mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifatnya. As-Sami' nama Allah mengandung sifat As-Sama'. Al-Alim nama Allah mengandung sifat Al-Ilm. Dan sama Allah ada dua. Sam'un yang pertama bermakna sama'ul aswat, mendengar suara-suara. Sam'un yang kedua, sam'un bimana ijabah, mengabulkan. Yang pertama, sam'un bermakna mendengar suara. Contohnya ayat Allah dalam surat Az-Zukhruf, am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar bisikan mereka dan bisikan rahasia mereka dan najwahum dan obrolan tersembunyi di antara mereka, bisik-bisik. Bala, ya tentunya tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala sami' mendengar apa yang mereka sebutkan dengan pelan, dengan rahasia, dengan bisik-bisik. Juga Allah berfirman, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Maha mendengar ucapan seorang wanita yang tujadiluka fi zawjiha. Ini semua sama bermana sama aswat, mendengar suara. Yang kedua, sama bermana ijabah. Seperti ucapan kita ketika bangkit dari ruku, sami'a Allahu liman hamidah. Jadi istajabah liman hamidah, Allah mengabulkan orang yang memujinya. Sama yang pertama, mendengar suara, itu kadang bermana tahdid, memberikan faedah, tahdid, ancaman. Kadang bermana memberikan faedah, ikrar, wihatah. Dan kadang memberikan faedah, ta'yid. Contoh bermana tahdid, semula suat Allah mendengar dan bermakna mendengar suara, memberikan faedah, tahdid, ancaman. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ali Imran, laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Sungguh Allah mendengar orang-orang menyatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Mendengar di sini mendengar suara ucapan mereka. Dan ini bermakna tahdid, ancaman buat mereka. Demikian juga yang tadi kita baca, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala. Ini pun tahdid. Maksudnya Allah Maha mendengar bisik-bisik mereka, ucapan rahasia mereka. Ya, ini ancaman. Kalau yang bermakna ikrar dan ihatah, takrir, dan meliputi tadi ayat yang tadi, qad sami'a Allah qalat tujaduka fi zawjiha. Bahasanya, mendengar Allah, Allah mendengar dan Allah mentakrir. Mendengar dan meliputi sesuatu termasuk ucapan wanita tadi kepada Rasul. Adapun para ta'yid menguatkan seperti firman Allah dalam surah Thaha. Berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa'ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ma'iyah-ma'iyah khasah. Bersama kalian berdua ma'iyah khasah. Bermana? Ya, bersama dengan keduanya, menolongnya, membelanya, menjaganya. Asma'u. Aku mendengar. Ini pendengaran bermana? Ta'yid. Kemudian yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, dia akan menunjukkan apa? Sifat ilmu. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam ketahuilah, anna man anqara ilmu Allah, fahuwa kafir. Sawa'un anqarahu, fima yata'allaku bi fi'li, atau fima yata'allaku bi halqi. Ketahuilah kata beliau, seorang yang mengingkari ilmu Allah, dia kafir. Sama saja apakah dia mengingkari ilmu Allah terkait dengan perbuatan Allah atau dengan perbuatan hamba. Sehingga Qadariyah, gula yang menyatakan inna amra uluf, mereka mengingkari ilmu Allah dikafirkan para ulama kita. Namun Allah alam, misal, pada waktu kafirkan.